Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Tuhan sekalian alam telah menciptakan, telah mentadbirkan, dan kepadanya lah kembali segala urusan. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar sentiasa diberikan kesan dan sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa Taala dan mensyukuri akan nikmat-nikmat-Nya. Dan juga anggota badan yang sentiasa digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, yang dapat membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, kita akan meneruskan seperti biasa hadis menghuraikan hadis yang dikumpulkan oleh pengarang kita Pak Imam Yahya bin Zakaria Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Iaitu kita akan meneruskan hadis yang baki daripada bab Mujahadah, iaitu bab yang ke-11, bersungguh-sungguh dalam beramal. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-107, ya, muka surat 566 daripada kitab terjemahan. Berkata pengarang kitab rahimallahu taala, an Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحق عنك بها خطيئة رواه مسلم. Maksudnya dari Abu Abdullah ataupun Abu Abdurrahman Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud. Sesungguhnya jika engkau sujud satu kali sahaja, sujud kerana Allah, niscaya Allah akan mengangkat satu darajat dan Allah akan menghapuskan satu kesalahanmu dengannya. Diriwayatkan Muslim. Dan hadis yang berikutnya, hadis ke-108, an Abi Safwan Abdullah bin Busri Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidhi wa qal hadithun hasan. Dari Abu Safwan Abdullah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amalan perbuatannya. Diriwayatkan Tirmidhi, dan dia berkata hadith ini hasan. Jadi hadith adalah dua lagi hadis yang menyambung pembahasan tentang bab mujahadah, sungguh-sungguh dalam beramal. Dan dia juga menyambung hadis salah seorang daripada ahli Suffah, iaitu Rabi'ah ibn Malik al-Aslami radhiyallahu an, apabila Rasulullah SAW bertanya kepadanya, mintalah kepadaku. Maka beliau menjawab, aku meminta menemanimu di syurga. Dan Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah engkau ada hajat selain itu? Dia menjawab, tidak ada selain yang itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, bantulah aku atasmu atau untukmu dengan engkau memperbanyakkan sujud. Dan telah diterangkan, ini adalah salah satu daripada banyak hadis-hadis berkaitan dengan bersungguh-sungguh dalam amal soleh, dan khususnya tentang kelebihan solat dalam banyak-banyak amalan soleh. Bahawa seorang yang bermujahadah menaikkan solat-solat yang sunat selepas melaksanakan yang wajib-wajib, maka ia adalah sebab untuk dia mendapat syurga. Bahkan sebagaimana dalam hadis tersebut, dia adalah sebab beliau, seseorang itu bersama Rasulullah SAW menemani beliau di dalam syurga. Nah, hadis ini ataupun hadis yang ke-107 adalah hadis daripada Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan nama beliau adalah Tauban. Adapun kunyahnya Abu Abdullah, itu yang lebih masyhur. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Dan ini perkara biasa, perbezaan pendapat biasanya bukan pada nama seseorang. Apabila nama seseorang itu masyhur, tetapi biasanya ada perbezaan pendapat tentang kunyah seseorang. Dan kunyah ini bukan kunyah singgah, apa? Kunyah ini maknanya bila disebutkan bapa fulan, Abu fulan, Abu Muhammad, Abu Abdullah, bila ada Abu sesuatu, maknanya itu digelar sebagai kunyah. Dan orang Arab adalah adat kebiasaan mereka, mereka biasa memanggil teman mereka ataupun orang lain dengan nama gelaran bapa fulan. Nah, ini lebih mereka sukai daripada langsung menyebut nama, ya. Sebab ia lebih mesra pada adat kebiasaan mereka. Wahai bapa fulan, wahai bapa Aisyah, wahai bapa Abdullah dan sebagainya. Nah, apabila nama seseorang itu masyhur, sangat masyhur, nanti kita dapati orang tidak berapa perhatikan apakah gelarannya sebenar, kunyah yang sebenar. Sebab itu kadang-kadang sampai 5-6 pendapat. Apalagi kalau dia ada anak lelaki banyak. Ada Abdullah pun ada, Abdul Rahman pun ada, Muhammad pun ada, Abdul Rahim, Abdul Karim pun ada. Jadi sebenarnya semua boleh. Abu maknanya apa? Bapa. Yalah. Dan bapa kepada nama anak dia. Tapi apa, mana satukah yang kunyahnya itu? Itu kadang-kadang diperselisihkan. Itu banyak kita jumpa dalam hal perawi-perawi. Kita cari namanya Abu Abdullah, tak jumpa-jumpa. Rupanya dia ada gelaran lain, Abu Abdul Rahman contohnya. Nah. Dan terkadang pula disebutkan gelarannya atau kunyahnya sebagai Abu Fulan, tapi nama dia pula orang khilaf banyak. Apabila kunyahnya itu lebih masyhur daripada namanya, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah hampir-hampir tak ada kesepakatan siapa sebenarnya nama. Ada berapa banyak pendapat, tak kurang daripada 10. Nah, tapi yang paling kuat katanya adalah Abdul Rahman Ibn Sahar. Tapi hampir-hampir kalau disebutkan Abdul Rahman Ibn Sahar, orang tak kenal siapa dia. Sahabat-sahabat hanya panggil dia Abu Hurairah, padahal dia ada nama. Nah, itu pun Abu Hurairah yang ikutkan bukanlah kunyah, daripada istilah bahasa dia adalah laqab. Laqab adalah gelaran yang lebih khusus, yang tidak ada semestinya ada Abu Fulan atau sebagainya. Jadi kadang-kadang namakan A'mash, A'rab, A'ma dan sebagainya adalah laqab, iaitu gelaran kepada seorang. Kadang Ahmar, Mirah, Aswad, Hitam, Abiyah, Putih, ini gelaran juga, tapi gelaran tanpa Abu. Kan Abu Arab pun kan, Abu namanya bapa. Baik, sedikit tentang apa ni, nama-nama, gelaran-gelaran orang-orang Arab. Dan oleh kerana ia walaupun adat kebiasaan orang Arab, maka ulama mengatakan disukai juga, disyariatkan juga untuk orang bukan Arab untuk menggunakan kunyah ini. Tidak ada masalah kita namakan kita Abu Fulan, Abu pada anak kita, tidak ada masalah. Walaupun orang kata awak ni orang Melayu bukan orang Arab, tak ada masalah. Sebab ia dah dikira sebagai adat Islam. Adat apa? Adat Islam. Jadi adat Arab dalam zaman Islam diakur oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW sendiri ada kunyah dia, adalah Abdul Qasim. Salah satu gelarannya. Nah, jadi ini sebagai apa ni? Sebagai panggilan mesra saja. Baik, di sini nama beliau Tauban, Maula Rasulillah. Apa makna Maula? Diterjemahkan di situ sebagai sahaya, yakni hamba Rasulullah SAW. Cuma Maula dinamakan Maula bila hamba itu telah dibebaskan, telah dibebaskan oleh tuannya, maka dia ada menggunakan gelaran Maula. Baik, sama ada dia Islam ataupun tidak Islam, tapi biasanya bila dah di Maula kan, maknanya dia adalah Al-Islam. Dan terkadang Maula ni juga apabila seorang hamba itu dibebaskan dan dijadikan anak angkatnya. Itu juga pernah berlaku. Macam Zaid adalah Maula Rasulullah SAW, dan Zaid bin Thabit ini juga bin kepada Muhammad satu waktu dahulu, semasa belum diharamkan kita membinkan anak angkat kepada diri kita, kepada bapanya. Kemudian selepas itu diharamkan. Jadi itu juga antara makna maula Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menunjukkan bahawa dia Sauban ni daripada kalangan orang mereka ke orang hamba, daripada kalangan hamba sahaya. Dan beliau sebagaimana disebutkan dalam biografinya, beliau berasal daripada Yaman. Daripada Yaman ada kabilahnya, dan hairannya orang Yaman orang Arab. Bagaimana boleh jadi orang hamba? Katanya terdapat pertelingkahan terkabilah. Jadi bila berperang, maka siapa yang kena tangkap jadi apa? Tawanan. Jadi tawanan jadi apa? Jadi hamba. Tapi pertelingkahan zaman dahulu ini tidak disyariatkan lah, sebab dia bukan jihad fi sabilillah. Tapi tetap zaman jahiliyah, peperangan apa juga, sama ada kerana Allah ke, kerana pergaduhan biasa kabilah saja, mereka jadikan tawanan sebagai hamba. Nah, sebab tu adanya orang Arab di kalangan hamba. Jadi akhirnya dia diambil atau diberikan kepada Rasulullah SAW. Dia jadi hamba orang-orang Quraisy. Sebab itu datangnya dia kepada Rasulullah SAW. Dan keistimewaan maula-maula ini adalah mereka berkhidmat sebagai hamba. Mereka apa? Mereka berkhidmat kepada Rasulullah SAW, dekat dengan Nabi SAW, lebih daripada kebanyakan sahabat-sahabat yang lain. Itu kelebihan dia. Dan kita berbanding banyak hadis-hadisnya daripada Rasulullah SAW. Jadi beliau telah meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Artinya aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul. Jadi itulah kata-kata sahabat. Bila mereka meriwayatkan, mereka kata aku telah dengar atau qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda. Dan bila mereka katakan demikian, maknanya mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW. Mereka ada dekat dengan Nabi SAW sehingga boleh dengar ucapan-ucapan baginda. Nah, tapi tidak bermaknalah mereka, iaitu dia seorang-seorang dengar Rasulullah SAW bersabda. Walaupun dia kata sami' itu, tapi kemungkinan ramai lagi sahabat-sahabat lain yang turut serta mendengar hadis tersebut. Tapi kadang-kadang bila kita periksa kitab-kitab riwayat-riwayat hadis, takhrij hadis, kita dapati hadis ini hanya datang daripada seorang sahabat. Sedangkan kisah ini berlaku di masjid contohnya, tapi satu orang sahabat yang riwayatkan. Tak pelik. Mana sahabat-sahabat lain? Kenapa tak riwayat turut serta riwayatkan hadis? Kenapa satu orang sahabat dia yang riwayatkan? Adakah ini boleh menimbulkan keraguan terhadap kesahihan hadis tersebut? Kalau betul hadis ini ada, mestilah diriwayatkan oleh ramai lagi sahabat. Kenapa kau seorang saja diriwayatkan? Adakah ini satu kecacatan pada hadis? Ha. Kalau pakai akal, pakai akal yang agak tak berapa kemas lah, dia tak ya juga. Takkan seorang saja yang riwayatkan, mana hal yang lain? Jadi kalau pakai akal yang lagi kemas, kita katakan begini. Pertama sekali, bila sahabat kata aku dengar Rasulullah SAW, sahabat ni orang yang dipercayai ataupun tidak? Adakah dia pembohong? Ataupun ada dituduh pembohong? Tak ada. Sahabat-sahabat adalah orang paling mulia di kalangan umat Islam. Allah SWT telah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia, baik-baik ummah yang dikeluarkan untuk manusia, khairah ummah. Dan kamu di sini siapa? Ayat ini turun pada siapa? Pertama sekali pada para sahabat ridwanullah alaihim. Dari kalangan muhajirin, al-ansar, yang awal masuk Islam, yang akhir masuk Islam. Sebab ayat ini ayat Al-Quran, turun pada zaman sahabat. Jadi mereka memang confirm adalah khairah ummatin ukhrijat linnas. Kemudian datanglah umat-umat selepas mereka, jika mereka mengikut khairah ummah ni, jika mereka mengikut sebaik-baik umat, maka mereka juga termasuk dalam ayat ini. Tapi darajat yang kedua, yang ketiga dan seterusnya lah. Adapun sahabat, mereka masuk dalam khairah ummah daripada darajat yang pertama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah meridai atas sahabat-sahabat Nabi SAW tanpa pengecualian. Dan Allah SWT telah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ لِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Dan orang-orang السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, yang awal-awal masuk Islam, dan kalangan muhajirin dan ansar, dan mereka-mereka yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar itu, tapi dengan ihsan, bukan sembarangan ikut. Disyaratkan mengikut mereka dengan ihsan. Maknanya ihsan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Adapun ikut sebahagian, tinggalkan sebahagian, ya tak? Dia lepas yang sesuai dengan dia, dia ikut. Yang tak sesuai dengan dia, dia tak ikut. Nah, ini bukan ikut dengan ihsan. Ada ikut daripada sudut apa? Dari sudut ibadat. Tapi daripada sudut apa? Akidah tak mau ikut. Ini bukan ikut dengan ihsan. Kalau dia ikut dengan akidah, ikut dengan ibadat, ikut dengan muamalat, tapi dalam bab politik tak mau ikut para sahabat, ikut tak dengan ihsan, tak ikut dengan ihsan. Yang ikut dengan ihsan adalah yang mengikuti keseluruhan. Dan mana-mana yang diikut dengan ihsan, dia betul, dia termasuk dalam ayat tersebut, radhiyallahu anhu wa radhuan. Yang mana yang dia tak ikut dengan ihsan, maka dia telah keluar daripada apa ni? Daripada keredaan yang Allah SWT janjikan di situ atau khabarkan dalam ayat tersebut. Radiyallahu anhu, Allah telah reda pada mereka tanpa pengecualian, yaitu para sahabat. Jadi oleh kerana itu, semua sahabat dipercayai fiqah, adil dipercayai, layak untuk memikul riwayat, layak untuk menyampaikan Al-Quran. Oleh kerana mereka layak menyampaikan Al-Quran, maka lebih-lebih lagi mereka layak menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mengikut akal yang kemas, sahabat ni dipercayai, dia kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti diterima. Sebab khabar ini, khabar yakni yang orang sampaikan kepada kita ini, dia ada dua keadaan. Satu khabar yang diterima, satu khabar yang tidak diterima. Baik. Dan khabar ini, terkadang khabar itu tidak mungkin diketahui oleh orang yang disampaikan padanya khabar tersebut. Sesuatu yang dia tak tahu. Baik, kalau khabar yang memang dia dah tahu, sekarang dah malam dah kat Singapura, itu tak payahlah nak sampaikan. Kita akan kata dia, ini adalah khabar yang betul. Maksudnya ini tak ada perbezaannya. Kalau dah malam kat Singapura, kita memang kat Singapura. Tapi kalau cakap dah hujan dekat mana, dekat utara contohnya, itu kita tahu ke tak tahu? Kita kalau bukan daripada utara, kita dekat sini, sekarang sedang hujan contohnya, maka ada dua kemungkinan pada khabar tersebut. Sama ada khabar itu sidqun, benar, ataupun khabar itu bohong. Maksudnya bohong, tidak benar, iaitu tidak tepat pada realitinya. Itu maknanya khabar yang tidak tepat, bohong. Sama ada orang yang khabarkan tu ada niat nak bohong ataupun tak ada niat nak bohong, tu cerita lain. Adapun khabar tu sendiri dibagikan kepada dua. Baik. Jadi bila kita nak terima khabar tersebut, kalau dia boleh betul, dia boleh salah, bila kita boleh terima? Dan perhatikan bila kita cakap pasal khabar tentang agama, khabar tentang sesuatu yang gaib, tentang hari kiamat, apalagi tentang perkara yang lebih besar daripada itu, khabar tentang hukum ahkam, khabar-khabar ini kita mesti ada satu metodologi, satu manhaj. Bila kita nak terima, bila kita nak tolak. Kalau khabar tersebut bukan sesuatu yang kita memang tahu, kalau apa ni matahari, apa ni waktu siang malam, apa ni bulan keluar waktu malam, ini tak ada cerita lah. Tak payah apa ni, tak ada hal, pasal dia benda yang boleh dilihat. Tapi suatu khabar yang gaib daripada kita, bagaimana kita nak tahu khabar itu betul atau tidak? Jadi apa kaedah? Tak ada jalan lain melainkan apa? Melihat orang yang menyampaikan khabar tersebut, nakilnya, orang yang menukilkan khabar tersebut. Jadi kita kena periksa. Apa yang kita periksa? Dia seorang kaya, dia seorang miskin, dia lelaki, dia perempuan, atau apa? Dia seorang yang jujur ataupun tidak jujur. Itu dia. Lagi satu apa? Dia seorang yang bagus ingatannya ataupun tidak. Jadi dua perkara, sama ada dia percayai ataupun tidak. Lagi satu, daripada sudut hafalan, sebab khabar itu dia kena hafal biasanya daripada orang sebelumnya, orang sebelumnya, orang sebelumnya. Hatta walaupun dia adalah saksi mata, tapi kalau dah 20 tahun, 30 tahun lepas tu dia khabarkan kepada kita, dan dia seorang yang jujur, tapi kita belum tahu dia masih ingat lagi ke tidak, ketika itu kita tak terima. Sebab ada khabar-khabar hadis-hadis yang kita dapat ini bukan diriwayatkan bila semalam Rasulullah SAW sampaikan hadis, besoknya sahabat itu dah sampaikan kepada orang lain. Tidak, ada yang disampaikan berpuluh tahun selepas itu. Sebagian sahabat hidup lama, berpuluh-puluh tahun selepas wafatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi perlu pada ingatan atau tidak. Itu kalau dia hafal satu riwayat, kalau dia hafal berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu hadis, tak tercampur aduk ke? Tersilap sikit, terkurang sana, terlebih situ, ya ke tidak? Sedangkan kalau semalam baru kita dengar sesuatu dari ustaz, hari ini tanya apa tu, ganda ke semalam tadi khutbah, pasal apa? Lupa. Khutbah pertama memang lupa, khutbah kedua garanti kita ingat. Sebab khutbah kedua tiap-tiap minggu sah sama. Jadi perlu kepada dua sifat pada perawi khabar tersebut, percayai ataupun tidak, kemudian hafalannya. Nah, jadi bila kita dah pastikan dua kriteria ini ada pada dia, adakah kita, apakah keadaan kita? Kita terima ataupun kita tolak? Kita terima. Wajib terima ke boleh terima? Wajib terima. Kalau dia dah dipercayai, hukumnya dah wajib terima. Kalau dia tak cukup syarat ni, tak dipercayai, terdapat atau didapati dia buktikan bahawa dia pernah apa ni, dia pernah cakap bohong sebelum ini, ataupun dia ada masalah dalam hafalannya, wajib terima ataupun wajib tolak. Jawabnya wajib tolak. Kalau ada masalah dia, wajib tolak. Bukan boleh ditolak, wajib ditolak. Sebagaimana kalau dia cakap benar, wajib diterima. Jadi perhatikan, Islam ini meletakkan garis pandu ini, dan ini sebenarnya berasal daripada Al-Quran. Ini bukan cerita mutafat dini, mutaakhir dini. Semua perkara usul-usul riwayat ini datang asalnya daripada apa? Dari Al-Quran dan hadis. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang yang fasik, yang dibawa berita, fatabayyanu, maka periksalah. Tabayyun, takabbur. Periksa apa? Periksa khabar tu betul ke tidak. Macam nak periksa? Lihat orang yang datang tu fasik ke tidak. Kalau yang datang tu fasik, periksa khabar tu betul ke tidak. Maknanya kalau didapati dia selamat, maka kita terima ke tak terima? Quran tu suruh tolak sentiasa ke, suruh terima sentiasa ke, suruh periksa? Suruh periksa kan? Jadi bila cukup syarat, kita wajib terima. Bila tak cukup syarat, maka kita wajib tolak. Nah, jadi oleh itu, apakah jawapan terhadap syubhat? Kenapa satu sahabat yang riwayatkan, lain-lain tak riwayatkan? Jawabnya begini. Jawabnya begini. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, pertama, bukan semua mereka menghafal apa yang mereka dengar. Bukan semua mereka menghafal apa yang mereka dengar. Menghafal, merekodkan, mengingatkan, cuba mengingatkan, tidak. Baik, masing-masing hafal apa yang Allah berikan kepada mereka, yang mereka yang mereka ingat. Kemudian dalam bab meriwayatkan juga, tak semestinya mereka semuanya tak, ataupun yang lain itu tidak menghafalnya, mungkin yang lain menghafalnya. Tetapi bila mereka melihat ada sebahagian sahabat yang meriwayatkan hadis itu, jadi mereka tak lagi riwayatkan lagi, cukup dengan riwayat teman. Sebab tu hadis innamal a'malu binniyat, hadis itu duduk kepada satu orang saja, sahabat. Sedangkan hadis itu diriwayatkan di atas mimbar oleh Rasulullah SAW. Bukan mimbar maknanya di depan khalayak ramai dalam masjid. Tapi yang diwahyukan satu orang ni, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mana orang-orang lain? Adakah mereka tak ingat hadis tersebut? Jawabnya, ingat hadis tersebut, tapi mereka mencukupi dengan periwayatan daripada satu orang sahabat sahaja. Dan terkadang ada yang meriwayatkan, ada lagi sahabat yang meriwayatkan dan sebagainya. Tak syarat. Tak syarat semua yang dengar, semua menyampaikan. Sebab dalam hal ini, meriwayatkan hadis hukumnya fardu ke? Fardu kifayah. Bukan fardu, fardu ain. Semua sekali sengaja nak sembunyikan hadis tersebut, barulah kita kata yang berdosa, tapi itu tak akan berlaku. Semua hadis-hadis Rasulullah SAW yang perlu disampaikan pada umat telah pun disampaikan oleh sahabat-sahabat. Tak ada yang tertinggal. Jangan khawatir, tak ada lagi hadis yang tertinggal. Tak mungkin ada orang kata ada lagi hadis dalam manuskrip mana dan sebagainya. Kita jumpa dekat apa ni, sungai mana, sungai dekat Iraq pun, sungai Euphrates atau Daljah, di mana orang-orang Tatar apa tu dah campak kat dalam buku-buku apa ni, orang-orang Islam ketika Tatar Mongol masuk ke dalam Baghdad, lalu ditaruhlah, dijumpa masih ada intact lagi, entah macam mana. Kita kan ada hadis lagi tambahan, kita katakan tak ada. Ya, kalau ada pun tambahan, dia tidak ada tambahan yang berkesan, yang merubah apa-apa dalam syariat. Sebabnya apa? Sebab kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara al-hadis sebagaimana Allah telah memelihara al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-zikra, al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan memeliharanya. Dan memelihara al-Quran tidak akan sempurna melainkan dengan memelihara yang mentafsirkannya. Yang mentafsirkan Al-Quran tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu wajib, mestilah telah juga dipelihara hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu kita keluar sedikit tentang bab riwayat. Qala Tauban, qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaika bikathrati sujud, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud. Alaika, dia adalah isim fi'il, maknanya khud, ambillah, jadikanlah, itu maknanya. Dan inilah perintah kepada orang yang dihadapan, alaika. Jadi asal perintah ni tuju kepada Sauban yang meriwayatkan hadis ini, alaika. Walaupun kita punya terjemahan tu kamu, maknanya adalah engkau. Jadi hendaklah engkau memperbanyakkan sujud, dikasrati sujud. Baik, di sini kalau kita ambil umum zahir lafaz ini, memperbanyakkan sujud tidak disebutkan macam kat mana kita sujud, waktu apa, cara apa kita sujud. Jangan disujud. Nah, dan memperbanyakkan sujud ada beberapa kemungkinan. Satu daripada sujud jumlahnya, bila kita kata banyak maknanya jumlahnya, kuantiti. Dan satu lagi adalah dari sudut apa? Durationnya. Bila sujud tu lama, kira dia banyaklah sujud dia tu. Ada dua kemungkinan. Mana satu tu? Baik, teruskan dulu. Yang penting banyakkan sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Kemudian Nabi SAW terangkan, kerana sesungguhnya engkau tidak akan sujud, sekali-kali tidak akan sujud satu sujud kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat engkau dengannya satu darjat. Itu saya terjemahkan habis-habis itu, ya. Terjemahlah. Jadi di sini Rasulullah SAW telah memerintah. Kemudian Nabi SAW tidak diam. Tapi Nabi SAW sambung dengan apa? Menerangkan sebab perintah. Sujudlah banyak-banyak. Banyakkanlah sujud. Asalnya dah cukup ke belum? Kalau Nabi kata, perbanyakkan sujud, terus orang yang dengar apa? Baik, sami' nau atau alam. Aku banyakkan sujud. Dah wajib tak tu? Tapi Rasulullah SAW menerangkan sebab perintah tersebut. Fa'inna, kerana sesungguhnya, kata ulama ada sebut fa'inna, fa'innahu dan sebagainya. Ini adalah ta'lil, maknanya menerangkan sebab. Dan kita tahu asalnya sahibu syariah tidak perlu menerangkan sebab apa yang diperintahkan, kenapa dilarang. Perlu nak terangkan ini haram, arak haram kenapa, khinzir haram kenapa. Perlu tak nak terangkan asalnya? Ada yang diterangkan lah, banyak lagi yang tak diterangkan. Kalau tak diterangkan pun kita kata apa? Aku dengar, aku tak. Tapi kebanyakan syariat, yakni kebanyakan hukum akam syariat, diterangkan sebabnya. Tidak lain tidak bukan, kita dapat faedah daripada sebab. Apa dia? Bukan kalau tak ada sebab kita tak buat, tak ada sebab pun kita buat. Tetapi apa faedahnya? Bila kita faham sebab dia, kita akan apa? Lagi mudah nak amalkannya. Sebab itu adalah psikologi manusia. Bila diterangkan kenapa, maka dia akan mudah apa ni? Dia akan mudah mentaatinya. Lebih mudah, lebih nak terima. Sebab tu mana budak-budak, budak kecil mana pun orang tu jangan. Patah dia, dia akan berontak ke? Biasanya lah. Tengok, sikit-sikit pun ada juga. Kalau satu je larangan, mungkin dia diam lah, dia ikut. Tapi satu lagi larangan, lepas tu dah ada 10 apa ni, house punya rule. Banyak ni, dah 10. Lama-lama banyak saya ada kata sudah. Tak faham kenapa ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh buka inbox, tak boleh buka tinggal, tak boleh keluar rumah, tak boleh salah. Bising tak boleh, tu tak boleh, ni boleh conteng dekat ni sudah. Saya tak boleh, dia tak faham. Sebab pada memang lah budak yang tak, yang belum sempurna kat. Jadi biasanya akan apa ni? Lepas tu dia akan apa? Aku tak mau ikut dia. Tapi kalau kita larang, kita suruh, lepas tu kita terangkan walaupun sedikit, maka dia akan mudah untuk mengamalkannya. Itu biasa. Itu biasa. Begitu juga orang dewasa. Orang dewasa ni kadang-kadang macam budak-budak juga. Selagi tak dengar dia punya makna, dah terangkan, dia susah, susah. Tapi bila terangkan, pun kadang-kadang dia tak degil juga. Itu cerita lain, dah degil cerita lain. Tapi kalau dah faham, biasanya dia apa? Dia akan ikut. Jadi demikianlah. Baik, perintah ini diterangkan sebabnya, kelebihan sujud tersebut. Sebab engkau sekali-kali tidak akan sujud satu sujud kerana Allah. Satu sujud kerana Allah. Adakah ibadat satu sujud? Nah, boleh. Ada tak ada? Ada, tapi sujud apa? Sujud tertentu je. Sama ada sujud syukur ataupun sujud tilawah. Tak pasal-pasal nak sujud, tak ada. Sujud masuk rumah tak ada, sujud baru kahwin tak ada. Melainkan dia sujud, sujud syukur. Baik. Sujud tilawah, bukan semua ayat awak boleh sujud. Betul tak? Walatolin amin terus sujud. Boleh? Tak ada. Kalau aku lau kupon nahat, tak boleh sujud juga. Siapa sujud, apa hukum dia? Bagus, siapa sujud? Hasanah apa? Ha? Semua kan kata bahawa ini adalah tolaklah kesesatan. Kalau sengaja macam tu, yang dekatkan inilah bagus, inilah apa, memanglah kesesatan, tak syak lagi. Tertolak. Sujud dia ni tertolak, tak diterima. Nah. Jadi ayat-ayat tertentu saja yang ada sujudnya, ada beberapa belas ayat yang ada dalam Quran, sebahagian disepakati, sebahagiannya ada khilaf. Nah. Jadi zahirnya satu sujud macam mana pun, tetapi kalau kita lihat konteksnya, memperbanyakkan sujud tentu bukan jenis ini, iaitu sujud yang disertai dengan apa? Ibadat solat, dengan diri rukuknya dan apa yang lazim dalam solat, seperti yang kita bahaskan dalam hadis sebelum ini. Bantulah aku untuk menolongmu dengan engkau memperbanyakkan sujud, maknanya engkau memperbanyakkan solat. Baik, apa hikmahnya? Apakah sebabnya banyakkan sujud itu? Sebab dengan satu sujud kau buat kerana Allah. Kami perhatikan sajdatan lillah. Jadi ini isyarat kepada apa? Lillah maknanya kerana Allah. Yakni kerana Allah semata-mata. Tak ada tafsiran lain. Yakni lillah kerana Allah semata-mata. Dan inilah satu ibadat. Jadi dia mengingatkan kita agar melaksanakan ibadat ini kerana Allah, ikhlas. Jadi sujud ini kerana Allah, bukan kerana nak dapat pujian atau sebagainya. Jika engkau lakukan demikian, maka Allah akan mengangkat satu darajatmu dengannya. Allah akan angkatkan satu darajat untukmu dengannya. Jadi dengan satu sujud, naik satu darajat. Jadi apa kaitannya dengan perbanyakan sujud sekarang? Tak ada. Boleh pakai kira-kira matematik. Buat apa kita belajar matematik? Tak nak pakai ni. Kalau satu kali sujud, naik satu darajat, 10 kali, naik 10 darajat, 100, 100, 1000, 1000, dan seterusnya. Sekarang faham kenapa disuruh banyakkan sujud? Faham. Kesalban kalau dengar, radhiyallahu anhu dengar, oh, satu kali sujud, ikhlas, naik satu darajat. Banyak tak? Banyak sujud, banyak darajat. Makin darajat tinggi, makin darajat tinggi, makin bagus tak bagus? Makin bagus. Makin bagus. Nah, jadi ini bukan setakat masuk syurga je. Ini dah apa ni? Menaikkan darajat. Jadi ini keistimewaan solat. Dan bukan itu saja, wa hatta anka biha khathiyah. Dan Allah akan hapuskan darimu dengan sujud. Satu sujud itu satu kesalahan. Jadi bukan setakat dia naik satu darajat, kesalahan itu kekal kat situ, tak. Kesalahan itu dihapuskan padam naik satu darajat. Kalau satu sujud ganjarannya hanya dapat menghapuskan satu kesalahan, dah kira bagus tak ke? Tak bagus lah. Ini tidak. Dia dapat apa ni? Dia kira double action. Tak sabun double? Double action. Dia cuci dan dia matikan kuman sekali. Kalau triple action, dia kasi wangi je. Ini double action. Maknanya dia hapuskan satu dosa, dia naikkan satu darahnya. Jadi siapa tak mau? Kalau dah faham ni, kita akan lebih semangat untuk memperbanyakkan sujud. Dan oleh kerana sujud tak disyariatkan begitu saja, melainkan sujud syukur dengan sujud tilawah dan zahir ayat ini atau hadis ini berkaitan dengan sujud dalam solat, maka ini menunjukkan disyariatkan atau digalakkan sangat-sangat untuk membanyakkan solat apa? Solat sunnah. Solat sunnah. Kemudian tentang memperbanyakkan sujud, adakah memanjangkan sujud tersebut? Baik, kita katakan memanjangkan sujud sebenarnya masuk dalam makna membanyakkan sujud. Sebab dia dalam maksud apa ni? Quantity sujud tersebut. Volume dia banyak ke? Walaupun mungkin bilangan dia, jumlah dia mungkin tak banyak, tapi dia tetap apa? Dia tetap banyak dari sujud lain. Dibanyakkan sujud dan panjangkan sujud itu semua adalah satu satu kelebihan. Dan ada yang menjadikan hadis ini, sebagian ulama menjadikan hadis ini menerangkan bahawa memanjangkan sujud afdal daripada memanjangkan apa? Diri dalam solat, dan lebih afdal daripada panjangkan rukuk dalam solat. Ini salah satu dalil bagi mereka. Walaupun yang benar dalam hal ini, kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW, sunnah Nabi apa dia? Mana lagi panjang? Diri lagi panjang daripada rukuk dan sujud. Walau bagaimanapun, kalau panjang bacaannya, panjang dirinya, rukuk dan sujudnya pun ikut panjang sikit. Kalau kurang panjang, maka dia pendek sikit rukuk dan sujud. Itulah yang sunnah. Jadi hadis ini kalau nak diamalkan, baca dia memang senang, baik. Tapi nak amalkan dia, perlu kepada apa? Perlu pada kesungguhan, pada kesabaran, perlu pada mujahadah dalam beramal. Nak solat sunat, tidak? Hadis yang berikutnya pula, hadis Abu Sofwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah seorang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini, dia berkata hadis ini hasan, tapi dalam teks kita dapati dia berkata hadis ini hasan sahih. Dan selalu ada apa ni, khilaf di dalam apa nuskhah Imam Tirmizi. Kadang-kadang ditulis kat situ hasan, orang riwayatkan hasan, kat tempat lain nuskhah lain disebutkan hasan sahih. Baik, yang kita periksa dalam nuskhah kita, dia adalah hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud. Kitab Zuhud daripada kitab beliau yang kita namakan Sunan At-Tirmidhi. Jadi dalam Sunan At-Tirmidhi itu ada kitab Taharah, kitab Salat, kitab Haji, kitab apa? Nanti dari satu kitab namanya kitab Zuhud. Ini menunjukkan bahawa bab Zuhud dah ada daripada zaman Salaf. Tetapi mereka tak namakan dia dengan kitab Tasawuf. Tak ada. Yang ada cuma apa? Kitab Zuhud, kitab Raqaib, pelembutan hati, itulah kitab adab dan sebagainya. Sebab istilah tasawuf tak pernah didengar oleh ulama salaf. Tak pernah didengar. Kalau ada pun baru nak keluar dan dia belum masyhur lagi. Sebab tu kitab sunnah ni tak jumpa hal-hal tersebut. Dan Imam Tirmidhi ni di zaman dia dah tahun bawah daripada 300 hijrah. Bawah daripada 300 hijrah. Akhir ashab sunan yang meninggal dunia adalah 300 tak sampai 10 hijrah. Saya adalah Imam Imam An-Nasa'i atau Imam Ibn Majah. Yakni awal 300 hijrah. Yang lain itu semua sebelum 300 hijrah. Jadi maksudnya hadis ini daripada Abu Sufyan Abdullah bin Busur. Rasulullah SAW berkhabarkan kepada kita, sebaik-baik manusia, khairun nas, adalah orang yang begini dan begini. Dia nak terangkan tentang sebaik-baik manusia. Dan maksud sebaik-baiknya ini bukan setakat khabar. Tak ada faedah diterangkan inilah sebaik-baik orang, inilah sejahat-jahat orang. Setakat gitu je. Lepas tu kita stop, kita save. Tak ada apa. Tapi bila sebutkan kebaikan, sebaik-baiknya, kita tahu syariat selalu suruh kepada apa? Kebaikan. Dan melarang daripada keburukan. Jadi terkadang langsung dikatakan buatlah perkara ini, maknanya mesti baik. Ataupun dikata ini baik, buatlah. Ini tak baik, tinggalkanlah. Terkadang dia menyuruh dengan bentuk lain. Inilah amalan yang baik. Tapi dia tak suruh buat. Adakah maknanya tak suruh? Kalau dia kata ni amalan baik, maknanya apa? Buat. Katakan siapa buat ini dapat pahala. Pahalanya sekian-sekian. Tak payah dia kata buatlah perbuatan ini. Jadi ini salah satu perintah sebenarnya. Dengan kalimat khairun nas atau khairul amal dan sebagainya. Ulaika khairul bariyah, ulaika syarrul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk manusia. Mereka negara sejajak manusia. Dan apa lagi sifat-sifat yang disebutkan? Kalau sifat-sifat itu mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Ulaika humul fasiqun, ulaika humul zalimun. Lepas itu di sini, ulaika humul muflihun. Ulaika dan seterusnya. Jadi sifat saja dah cukup bahawa ini yang baik. Maknanya ikutlah amalan-amalannya atau perkara-perkara yang menjadi, yang buat dia layak dapat pujian ini. Dan tinggalkanlah amalan-amalan yang buat dia layak dapat celaan ini. Itu caranya kita faham penyinas-nas dalam Quran dan dalam hadis. Jadi sebenarnya hadis ni nak suruh kita buat sesuatu. Suruh buat apa yang yang ada dalam khabar ni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umur. Masalah panjang umur mana kita boleh usahakan? Boleh? Kita boleh slow-slow jalan, nanti kita punya umur jadi apa? Jadi delay. Slow-slow jalan cuma lambat sampai je. Lambat sampai masjid, jalan slow-slow. Jalan slow-slow, lambat sampai rumah. Tapi dia tak boleh lambatkan apa? Panjangkan kita punya nyawa. Jadi mana satu yang kita boleh buat? Wahasuna amalu. Dah panjang umurnya, lepas tu bagus pula amalan. Bagus amalannya, boleh tak kita usahakan? Jadi ini yang diperintahkan. Banyak akan amalan yang baik-baik. Dan kita punya umur panjang ke tidak bukan dalam kuasa kita. Jadi apa kita nak buat? Apa juga dalam keadaan umur kita, kita perbaikkanlah, maksimiskanlah dengan amalan-amalan yang hasanah. Baik. Walau bagaimanapun di sana memang ada amalan-amalan yang boleh menjadi sebab umur kita boleh dipanjangkan. Apa cara? Ada amalan, ada nas. Perkara yang pelik sikit. Ada perkara amalan-amalan kalau kita buat, Allah boleh panjangkan umur kita. Yang sepatutnya taruhlah kita ditakdirkan meninggal dunia umur 60 tahun. Tapi kalau kita amalkan amalan ini, boleh dipanjangkan sikit, 61 tahun, 62 tahun, 63 tahun. Tengoklah, dia ada bonus. Bonus dalam umur. Tapi macam mana awak nak tahu ini awak dah hidup bonus punya umur? Tak, awak takkan tahu. Cuma awak diberitahu bahawa kalau awak buat begini, awak akan dapat tambah umur. Kata Rasulullah SAW, ada lagi tak? Muka surat 598 kan? Perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang menyambung silaturahim adalah salah satu sebab untuk dapat rezeki dan panjang umur. Dan dia secara hakikat, maknanya umur itu dipanjangkan. Cuma kalau orang tanya, bukankah umur kita, ajal kita semua telah ditulis sebelum kita dicipta kan? Sebelum kita dilahirkan, macam mana boleh dipanjangkan lepas tu? Jawab kita begini. Dalam ilmu Allah SWT, umur kita kalau normal 60 tahun. Baik. Dan dituliskan juga. Dah ditulis, bukan tak ditulis, dah dituliskan. Bila dia buat amalan ini silaturahim, umur dia akan panjang jadi 65 tahun. Jadi tetap ditulis ke tidak? Itu dia juga. Jadi kalau awak kata kan dah ditulis, dah ditulis. Dia ada dua apa? Dua umur lah. Umur biasa kalau tak ada amalan ni 60 tahun, kalau dengan amalan ni 65 tahun. Bila dia buat dia dapat apa? Dia dapat tambahan. Jadi tetap ditulis. Tetap tak terkeluar daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang buat dia amalkan silaturahim, sambung silaturahim, tetap Allah Subhanahu Wa Taala juga. Allah yang berikan dia taufik untuk silaturahim dengan ikhlas. Maka dengan sebab itu Allah SWT akan panjangkan umur. Tetapi satu perkara yang penting, lebih penting daripada itu, setakat panjang umur tidak ada kelebihannya. Banyak orang yang panjang umur tetapi apa ni adalah balak baginya. Tak mati-mati lagi. Orang semua tunggu bila nak mati. Dah merapu sana, merapu sini. Itulah. Dan telah kita terangkan antara seburuk-buruk keadaan apabila orang yang dah tua jadi balik macam bayi, macam budak kecil. Kecil berak, dia pun bersepau, menjaga. Kok nak selalu nyampang tu? Sebab tu Nabi SAW berdoa minta perlindungan daripada apa? Daripada Al-Harim. Yakni daripada nyanyuk dan umur yang sangat panjang sampai kepada nyanyuk. Jadi yang kebaikan ataupun yang mulia ni adalah yang panjang umur dalam melaksanakan amalan soleh. Jadi jelas ini yang diusahakan, yang boleh diusahakan, yang mesti diusahakan. Dan ini yang dimaksudkan daripada hadis ini supaya kita bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Nah, insyaAllah kita berhenti di sini dan kita tak sambung lepas insyaAllah. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,